critane Trenggalek Ponorogo. Duwe nguni para warok kanca para Kuna Seta Suragentha Suramanggala gegerame rebutan Raden Subrata suminten wuyung banjur rusak pikire jalarane urung didhawuhake Den Mas Brata wis duwe pilihane cempluk warasia dulure suminten dhewe suminten edan goro-goro wong lanang Raden Subrata pancen yo ganteng tenan suminten edan goro-goro katresnan edan turut dalan lali ora kotangan Raden Subrata banjur welas apine busanane kerso dijawake suminten dakwilan warase pungkasane Subrata loro garwane